pernah adanya dia. Dulu menemani aku, sering dia bertanya, adakah ku cintai dirinya. Ia memang benar ku, sungguh-sungguh ku cintainya. Tapi dia dah berubah, cintanya bukan lagi untukku. Tinggalkan aku, oh, mudah kau melepaskan diriku. Hancur hatiku tanpamu. Iya, memang benarku, sungguh-sungguh ku cintainya. Tapi dia dah berubah, cintanya bukan lagi untukku. Rasa bila malam ku merindu, mengapa pergi tinggalkan aku. Hancur hatiku tanpa